Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, penyimak dari kajian kitab Tauhid yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin malam Selasa di channel Al-Muzani TV, alhamdulillah malam ini kita tetap berjumpa kembali dalam kajian ini, melanjutkan kajian kita sebelumnya yang kita masih pada pembahasan pada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemarin atau pekan lalu kita masuk pada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai bab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun, artinya mereka tidak pernah berbuat syirik. Maka wajhul istidlal atau sisi pendalilannya adalah kenapa Syekh membawakan ayat ini untuk menguatkan pernyataan beliau di judul bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Ta'ala memuji kaum mukminin dengan menyebutkan sifat-sifat mereka, yang diantaranya adalah mereka tidak berbuat kesyirikan. Karena lengkapnya dari ayat tadi ialah Allah Ta'ala berfirman innal ladhina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ini yang jadi dibawakan dalil. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan amal saleh dari apa yang mereka berikan. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka ya, hati-hati mereka takut, mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Di akhir ayat, Allah menyebutkan sifat yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, yaitu yang bersegera melakukan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, Ula'ika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan mereka itu bersegera mendapatkan, ya, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera mendapatkannya. Perhatikan, ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini sebagai penguat dari bab yang beliau bawakan, ya, bahwa Allah memuji kaum mukminin dengan sifat-sifat mereka. Di antaranya ialah tidak menyekutukan Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang maknanya adalah la ya'buduna ma'ahu ghairahu, yang mereka tidak beribadah kepada selain Allah di samping mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Tabarakallahu fikum. Kita langsung saja masuk kepada penjelasan dari Syekh bin Baz. Kajian kali ini karena kita tidak di studio, biasanya yang menjadi qori adalah Al-Ustaz Abdurrahman Yahya hafizallahu taala. Karena kali ini bukan di studio namun di rumah kami, insyaallah akan kita bacakan secara mandiri tanpa ada qori. Ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan, "Hada min sifati ahli tauhid wal iman." Bahwa ya, ini adalah di antara sifat-sifat ahli tauhid dan iman. Annahum kanu muwahhidina lillah, bahwa mereka mentauhidkan Allah. Apa makna mentauhidkan Allah? Mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, tidak berbuat kesyirikan, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah. Mukhlisina lahu, artinya mereka memurnikan, mengikhlas kepada Allah, artinya mereka memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Khalisina minasyirki, ya, mereka membebaskan amal mereka tersebut dari kesyirikan, yaitu dengan apa? Ma ibadatihim wa khaufihim lillah wa hadza kamalut tauhid. Ya, mereka membebaskan, membersihkan ibadah mereka dari kesyirikan, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah. Ma ibadatihim, yaitu disertai dengan ibadah mereka hanya kepada Allah. Wa khaufihim lillah, dan takutnya mereka hanya kepada Allah. Ayat ini karena ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab walaupun hanya menyebutkan potongan ayat saja, namun Syekh bin Baz menjelaskan ini secara global kandungan ayat yang secara lengkap. Ya, yang Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka itulah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, dan mereka memberikan ibadah dari apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka adalah hati yang takut. Ya, kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebajikan, dan merekalah orang-orang yang segera mendapatkannya. Allah puji mereka. Allah puji mereka di ayat ini dengan sifat mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mereka takut hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kamalut tauhid. Dan ini adalah di kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian kata Syekh bin Baz, ya rahimahullah taala, wa idza kana ibrahimu qad haqqaqa tauhida. Nah, apabila Ibrahim alaihissalam telah merealisasikan tauhid sebagaimana ayat yang kita bacakan pekan lalu. Ya, ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim adalah ummah tauladan imam, beliau taat kepada Allah hanifan, yaitu hanya beribadah kepada Allah, berpaling dari ibadah kepada selain Allah, wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Nah, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah Ta'ala di ayat ini, di ayat pertama di bab ini, bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adab, di surah An-Nahl ayat 120, apabila Allah Ta'ala mengabarkan Nabi Ibrahim telah merealisasikan tauhid, fa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam aula ayyakuna qad haqqaqahu, maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah orang yang lebih-lebih lagi merealisasikan tauhid tersebut. Li'annahu atqan nasi lillah wa akhlasahum lillah wa akhlasahum lillah lahu, karena beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling ikhlas, paling memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini perlu diperhatikan, ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian selesai pembahasan dari dua ayat ini, maka sekarang kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang merupakan nas terakhir, hadis terakhir dari bab ini, hadis yang panjang. Ya, hadis an Husain ibnu Abdurrahman, dari sahabat Husain bin Abdurrahman, qala, dia menyatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, maka ia bertanya, Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-barihah, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu, kata Husain bin Abdurrahman, saya berkata, ana, saya yang melihat. Summa kultu amma inni lam akun fi solatin. Namun, kata Husain bin Abdurrahman, karena dia mengatakan, saya melihat bintang semalam. Ya, dia ini berupaya untuk menyembunyikan ibadahnya. Dan dia berupaya untuk tidak mendapatkan pujian dari apa yang beliau tidak lakukan. Jika memang beliau benar mengatakan, amma inni lam akun fi solatin. Adapun saya lihat semalam, tapi saya tidak sedang dalam keadaan sholat tahajud. Ya, tidak dalam keadaan sholat tahajud. Lakinni ludiktu. Namun ketika semalam saya melihat bintang jatuh itu, ketika saya sedang tersengat binatang berbisa, entah kala jengking atau ular. Qala fama sona'atah. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, yang merupakan murid Abdullah bin Abbas, apa yang kau lakukan ketika engkau tersengat binatang berbisa tersebut? Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, qultu irtaqaitu. Maka aku menjawab, ya, aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah. Kala kata Sa'id saat kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dalik? Ya, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Kok minta diruqyah? Qultu haditsu haddatsana Syabi. Kata Husain bin Abdurrahman, ya karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syabi kepada kami. Ya, qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id bin Jubair, apa yang dikabarkan Syabi kepada kalian itu? Hadis apa yang disampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya, kemudian Abdurrahman bin Husain menyatakan bahwa hadis, dia menyampaikan hadis kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwasanya dikatakan la ruqyata illa min ainin wa aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain. Penyakit ain itu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang dengan pandangan matanya, dan terkadang karena rasa kagum. Maka cara penyembuhannya adalah dengan meminta sisa air mandi orang yang dicurigai telah menimbulkan ain tersebut, orang yang hasad tersebut. Dia mandi, airnya ditampung lalu ditumpahkan ke tubuh orang yang terkena ain. Semisal begini, si fulan kagum kepada si Alan, atau si fulan bisa jadi melihat tapi hasad kepada si Alan. Kemudian si Alan menjadi sakit karena pandangan mata si fulan. Maka obatnya adalah si Alan itu ditumpahkan air sisa mandi si fulan. Karena si fulan yang melihat kepada si Alan dengan rasa kebencian, dengki, atau karena rasa kagum. Ya, ini obatnya itu. Jadi yang menimbulkan hasad, yang melihat, ya, al-ain itu yang melihat, ya, itu dia mandi, kemudian airnya ditampung, disiramkan kepada korban dia. Ya, karena Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al-ainu wa idza stuksiltum faksilu. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain akan mendahulunya. Namun tidak ada yang bisa mendahului takdir. Dan jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya apa? Nabi yaitu menekan apa namanya? Maksud Nabi yaitu penekanan dalam menjelaskan begitu cepatnya pengaruh ain. Karena ain tidak akan mendahului atau merubah takdir. Bahkan ain adalah bagian dari takdir. Ya, namun kalimat mubalaghah, kalau bahasa kita apa ya? Hiperbola yang digunakan oleh Nabi SAW ini untuk menekankan pengaruh ain yang begitu cepat. Ya, yang begitu cepat. Maka obatnya itu adalah ya, disiramkan air orang yang menyebabkan penyakit ain tersebut kepada korbannya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat yang sahih, ya, dalam kitab Al-Muwatta, ya, maupun dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya fa amara amiran ayatawaddaa. Nabi SAW memerintahkan Amir untuk berwudu, ya, fa ghasala wajhahu, lalu Amir mau membasuh wajahnya, ya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqain, sampai kedua sikunya, warukbataihi, dan membasuh kedua lututnya, wadakhilata izarihi, dan bagian dalam sarungnya, wa amarahu an yasubba alaih, lalu Nabi memerintahkannya untuk menumpahkan kepada korban ainnya itu yang bernama Sahal, ya, yang bernama Sahal, yaitu ketika waktu itu Amir bin Rabi'ah melihat seseorang yang bernama Sahal, ya, dan Sahal ini adalah orang yang berkulit putih, kulitnya indah. Dikatakan wa kana sahlun rajulan abyadah hasanal jild, orangnya putih, kulitnya bagus, ya, orangnya bagus. Kemudian ya, Amir bin Rabi'ah kagum, dia tidak hasad, dia kagum, dia mengatakan ma raaitu kal yaumi wala jilda adra'a, ya, kata dia, kata Amir bin Rabi'ah, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit para gadis-gadis, ya. Maka kemudian Sahal pun sakit seketika. Fawu'idah, fawu'ika sahlun makanata, makanahu. Maka seketika Sahal sakit seketika. Ya, pashtadda wa'kuh, semakin parah sakitnya. Karena pujian tadi, Makanya kalau muji orang itu mesti pakai Masya Allah, gak boleh main puji-puji begitu aja. Ya, semakin parah sakitnya. Akhirnya dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Sahal sakit dan tidak bisa berangkat bersama engkau wahai Nabi SAW. Maka Nabi pun mendatangi Sahal, lalu Sahal bercerita kepada Nabi tentang perkataan Amir bin Rabi'ah yang tadi mengatakan, Masya Allah, apa? Oh, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit para gadis-gadis. Ya, maka kemudian Amr bin Rabi'ah dipanggil oleh Nabi SAW, maka Nabi bertanya, ya, kenapa kamu, atas dasar apa seseorang menyakiti saudaranya? Ya, kenapa kamu? Ya, kata Nabi SAW, alama yaqtulu ahadukum akhah, ya, atas dasar apa engkau menyakiti saudaranya? Kemudian kata Nabi SAW menyatakan, ala barakta, kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya? Misalkan, barakallahu fiik, tabarakallahu ahsanul khaliqin, Masya Allah, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, innal aina haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Tawadda lahu. Kemudian kata Nabi kepada Amir bin Rabi'ah, berwudulah engkau untuk si Sahal itu yang menjadi korban penyakit ain engkau. Fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah berwudu, ya, berwudu. Faraha Sahal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa bihi ba'sun. Kemudian air wudunya disiramkan ke Sahal, bekas sisa air wudu dari Amir bin Rabi'ah, maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Nabi SAW dalam keadaan sehat. Ini sebagai tanbih, peringatan bagi kita. Ya, kalau kita memuji orang itu harus ada doa keberkahan. Ya, kita muji, Masya Allah, ini anak cakep sekali, lucu sekali. Ya, ini anak ngegemesin, ini anak imut-imut, Masya Allah, cantik sekali, kasep, dan seterusnya. Itu harus ada pujian kepada Allah atau doa. Kalau enggak, nanti itu akan mendatangkan penyakit. Ya, mendatangkan penyakit. Makanya saat ini, hingga saat ini orang-orang Arab itu melindungi anak-anaknya dari pandangan kita. Dari pandangan kita. Ya, kalau kita melihat anaknya kita, memuji anaknya tanpa mendoakan, ya, itu orang Arab akan marah. Orang Arab marah. Lihat perkataan Amir bin Rabi'ah kepada Sahal. Ketika Sahal orang yang putihnya putih sekali, bersih. Kata Amir bin Rabi'ah apa? Mara'itu kalyum, wala jilda adra'. Saya tidak pernah melihat, ya, kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan adra' para gadis-gadis. Memuji Sahal. Memuji Sahal, tapi tanpa doa keberkahan. Ternyata, fawu'ika, langsung sakit seketika si Sahal. Harus ada pujian-pujian. Ya, harus ada pujian. Kata Nabi SAW, ala barakta, kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuk dia? Ya. Sama ketika kita melihat kendaraan orang lain, mobilnya, kita doakan Masya Allah. Ya, tabarakallah. Ya, kita doakan barakallahu fiik wa fi malik. Ya, jangan kita sekedar kagum aja. Maka penyakit ain itu muncul karena pandangan orang lain atas dasar kagum atau hasad. Dan obatnya, orang yang memberikan penyakit ain tersebut berwudu atau mandi, sisa airnya disiramkan ke korbannya. Aisyah menyatakan, kana yu'maru bi al-ainu fayatawadda tsumma yaktasilu minhu al-ain. Orang penyebab ain, ya, orang yang menjadi penyebab penyakit ain, yang melihat diperintahkan untuk berwudu, lalu orang yang al-ma'in, orang yang menjadi korban penyakit ain itu, ya, itu dia mandi atau disiramkan dengan air sisa wudu tersebut. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita melanjutkan hadis ini. Kita panjang di hadis ini saja, ya, ternyata. Barakallahu fikum. Ya. Masih perkataan dari Buraidah bin Husayb yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa yang menyebabkan engkau minta ruqyah? Kata, ya, Husain bin Abdurrahman, karena ada hadis, ya, yang dari Sya'bi, bahwasanya Sya'bi mengatakan Buraidah bin Husayb menyatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan karena penyakit humah sengatan. Adapun ain tadi telah dijelaskan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang didengarkannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Nah, kata Sa'id bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas, ya, yang dibunuh oleh Hajjaj secara keji, ya, oleh Tagut Hajjaj. Ya. Bahwa namun Ibnu Abbas, ya, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umamu. Ya. Disampaikan di sini hadisnya bahwasanya telah diperlihatkan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Ini yang paling rajih kata para ulama, ini peristiwa ini di Isra Mi'raj ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitun nabiyya wa ma huwa arrahtu. Aku melihat seorang nabi bersama nabi tersebut pengikutnya sekelompok orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Dan aku melihat nabi pengikutnya itu cuma satu atau dua orang. Ini perhatikan. Nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang. Jadi bukan barometer acuan kebenaran bagi seorang dai kalau pengikutnya banyak. Kalau umatnya sejuta, umatnya setriliun, berarti benar, tidak demikian. Siapa yang masih berpemikiran dengan pemahaman seperti ini, maka dia masih memiliki pola pikir jahiliyah. Ya, pola pikir jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah menganggap bahwa kebenaran ada pada yang banyak pengikutnya. Kesalahan, kebatilan itu ada pada, ya, ada pada orang yang pengikutnya sedikit. Nah, ini penting ini, permasalahan jahiliyah, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di Masail Jahiliyah, beliau menyatakan, inna min akbari qawaidihim al-iqtiraru bil aksar wa yahtajuna bihi ala sihhati syai' wa istadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi fa atahum bi dzalik fa udahahu fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah, sesungguhnya di antara kaidah terbesar, ya, kaidah terbesar orang-orang jahiliyah adalah mereka tertipu dengan mayoritas, jumlah yang banyak. Mereka berargumentasi kebenaran sesuatu itu kalau banyak. Mereka bahkan berdalil, berargumentasi akan batilnya sesuatu kalau pengikutnya sedikit. Nah, ini orang jahiliyah nih. Kalau ada ikhwah udah ngaji masih lihat, oh itu pengikutnya banyak, masih benar itu. Nah, ini maka masih konslet manhajnya. Masih terkontaminasi oleh pemikiran jahiliyah. Diperbaiki yang konslet manhajnya tersebut. Ya, datang dia ke kajian-kajian yang diajarkan di situ tauhid, manhaj yang benar. Ya. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang, enggak boleh. Itu juga sifat jahiliyah. Taibarakallahu fikum. Kemudian mana tadi lagi? Wa idza rufi'a wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Ini ajib lagi nih. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat ada seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali, dibunuh oleh umat. Ya, jadi enggak, bukan acuan kebenaran sama sekali kalau pengikutnya banyak, bukan acuan kebatilan kalau pengikutnya sedikit. Ada nabi enggak punya pengikut, pengikutnya ada yang 1, 2. Ya, ada yang cuma 3 sampai 10. Ya. Oh, si fulan benar itu berarti. Kenapa? Tablik akbarnya itu ribuan orang. Si Alan salah itu, kenapa? Ya, yang ngaji sama dia 1-2. Ini pola pikir jahiliyah. Masih konslet kepalanya itu. Ya, manhaj itu masih konslet. Akidahnya masih, ya, berantakan. Diperbaiki lagi kalau ada yang bicara, berpendapat, meyakini dengan keyakinan jahiliyah seperti ini. Ya, karena masih ada ikhwah yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah lagi. Ya, berpikir dengan pola pikir jahiliyah. Ini pola pikir Abu Jahal ini. Pola pikir jahiliyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah. Kemudian kata Nabi SAW, Ida rufi'ali sawadun azimun, fadonantu annahum ummati. Maka tiba-tiba aku diperlihatkan, ya, sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Maka aku pun mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Ya. Faqila li hada Musa wa qaumuh. Namun aku dikatakan bahwasanya itu bukan umatmu, itu Musa dan kaumnya. Kemudian ya, wa nadartu fa idza sawadun azimun. Maka tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang lain yang jumlahnya sangat besar, sangat banyak. Ya. Maka dikatakan faqila li, dikatakan padaku, hadhihi ummatuka. Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Itu umatmu. Bersama mereka, bersama umatmu itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ajib ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah, ya, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, wa'adani Rabbi Azza wa Jal an yudkhilal jannata min ummati 70 alfan bighairi jannati wala adabin ma'a kulli alfin 70 alfan. Masya Allah. Ini hadis ini ada di kitab Musnad Imam Ahmad. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbku, Allah telah menjanjikan kepadaku Azza wa Jal, ya, bahwa Allah akan memasukkan umatku ke surga 70.000 orang tanpa hisab, tanpa adab. Dan di setiap seribu orang itu ada sab'una alfan. Ada 70.000 orang lagi. Jadi total yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, kalau kita gabungkan dengan hadis yang lain, maka berjumlah 4.900.000 orang. Subhanallah. Tapi saingan kita banyak ini ya. Tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in. Ya, sahabat aja ada berapa? Ratusan ribu. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i murid-muridnya, Imam Ahmad murid-muridnya. Hah? Banyak ini. Sementara kuota yang masuk surga tambah hisab tambah azab 70.000, di setiap 1.000 ada 70.000 lagi. Maka 70.000 kali 70.000. 4.900. Ya. Ada setiap 1.000 ada 70.000. Jadi ada berapa itu, berarti 70 kali 7.000. Pokoknya total itu 70.000. Setiap 70 dikali 70.000 lagi. Jadi 4.900 orang. Ya. Nah, kita enggak boleh putus asa. Enggak boleh kita menyatakan, waduh tapi amal kita cekak. Ya, enggak boleh putus asa. Ya, dari sekarang beramal. Tapi amalan kita lemah. Dari sekarang kita kuatkan iman kita. Ya, tapi amalan kita begini-gini aja. Ya, dari sekarang kita upayakan. Apa yang kita bisa sanggup? Ya. Kita sanggup sholat, dakwah, zakat, sedekah. Ya. Sebarkan ilmu. Kalau sebarkan ilmu lewat ilmu kita enggak bisa, kita lewat donasi. Lewat donasi. Lewat donasi juga enggak bisa, kita doakan kaum muslimin mendapatkan ampunan. Ya. Kita doakan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin. Kita maafkan kaum muslimin yang pernah berbuat salah pada kita. Itu adalah langkah-langkah untuk menuju kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, dan di antara mereka itu ada 70.000 orang, yang tadi riwayat yang lain ada setiap 1.000 ada 70.000 lagi, jadi ada 4.900. Ya. Kemudian disebutkan mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahada fadakhala manzilahu fakhadan nas fi ulaika. Ya. Kemudian beliau pun bangkit. Ya, Nabi SAW bangkit. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair, yang beliau menceritakan kepada Husain bin Abdurrahman, yang menerangkan bahwasanya ruqyah itu tidak terbatas kepada hadis yang disebutkan oleh ya Buraidah, oleh Buraidah bin Husayb saja. Bahwasanya ruqyah itu hanya pada ain dan humah, penyakit ain dan sengatan. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam rumahnya. Ya. Beliau bangkit masuk ke rumahnya, maka orang-orang mulai memperbincangkan, ya fi ulaika, siapa mereka itu, 70.000 itu siapa ini, ya siapa. Fa'allala, ya, kemudian faqala ba'duhum, sebagian sahabat menyatakan, ya fala'allahum alladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian sahabat mengatakan, itu bisa jadi mereka itu yang telah menyertai Rasulullah SAW dalam hidup beliau. Ya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan, wa fala'allahum alladina wulidu fil Islam. Bisa jadi mereka itu yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Yang enggak pernah berbuat syirik. Ya, ini masih nebak-nebak sahabat ini. Falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan banyak hal. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Penasaran. Siapa itu yang ya 70 ribu orang tersebut masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Barakallahu fikum. Kemudian barulah Rasulullah SAW fa akhbaru, maka mereka pun menceritakan kepada Nabi bahwasanya mereka bertanya-tanya siapa itu. Mereka harap-harap cemas. Tentu berharap mereka mendapatkan, tapi cemas juga jangan-jangan enggak mendapatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabarkan kepada mereka, mengabarkan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Tidak melakukan tatayur, menganggap sial, tidak pernah meminta lukanya ditempeli besi yang dipanaskan, dikai, dan mereka pun bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha ibn Mihsan. Ukasha bin Mihsan setelah dengar ini langsung berdiri dan berkata, "Udullah ya ja'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk di antara bagian mereka." Maka kata Nabi SAW, "Anta minhum, ya, kamu bagian dari mereka." Summa qama rajulun akhar faqala, "Udullah ayaj'alani minhum." Ada orang lain sama minta berdiri, minta juga didoakan supaya termasuk ke dalam 70 ribu orang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqaka biha Ukasyah." Kamu udah keduluan sama Ukasyah. Seisi pendalilan hadis yang panjang ini, Nabi menyebutkan 70 ribu orang dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau ditambah lagi jadi 4.900. Karena setiap 1.000 ada 70 ribu. Ya, yang mereka memiliki 4 sifat, pertama tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kai, dengan besi yang dipanaskan lalu ditempelkan di tubuh yang sakit. Yang ketiga, tidak bertatoyur, menganggap sial. Yang keempat, bertawakal pada Rabb mereka. Tawakal inilah bukti tauhid yang tinggi. Karena sifat tawakal inilah yang menjadikan mereka memiliki 3 sifat tadi. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan kai, dan tidak tatoyur. Nah, adapun hukum meminta untuk diruqyah, ya, ini bahasanya panjang, jadi syarah insyaallah nanti kita, insyaallah taala, kita akan jelaskan ya di pertemuan berikutnya pekan depan. Mudah-mudahan bisa kembali lagi di studio sehingga kita bisa bertatap wajah dan ada korinya insyaallah. Ya, cukup sampai sini insyaallah taala, nanti kita akan lanjutkan lagi yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.